نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan faidah-faidah dari surat Yusuf. Sekarang kita masuk ke ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa ma ubarri'u nafsi dan tidaklah aku mensucikan diriku. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan kecuali apa yang dirahmati oleh Rabbi. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faidah dari ayat ini yang pertama yang ini adalah faidah yang ke-703, karahatu tazkiyatin nafsi, bahwa mensucikan diri atau menganggap diri kita ini sudah suci adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu mensucikan diri kamu sendiri. Artinya jangan kita ini menganggap kita ini sudah merasa suci. Karena ya akhi, ya orang yang merasa dirinya sudah suci itu akan mengakibatkan banyak sekali perkara-perkara yang bermudarat untuk dirinya sendiri. Apa mudaratnya? Yang pertama, orang yang merasa dirinya suci, biasanya ia akan malas beramal. Dia sudah merasa cukup, sehingga pada waktu itu karena ia merasa dirinya suci, ya, akhirnya dia pun yata'azam, terkadang merasa dirinya tinggi. Yang na'udzubillahnya akhi, ya, kalau sudah merasa dirinya suci, terkadang memandang orang lain, ya di hadapannya itu tidak suci. Terkadang, ya, seorang hamba, atau ada orang, Masya Allah, merasa dirinya suci, dia sudah banyak berbuat kebaikan, dia merasa sudah banyak, ya, berbuat sesuatu yang barangkali dia anggap itu adalah sebuah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah mengeluarkan infak yang banyak misalnya. Atau dia sudah haji setiap tahun misalnya. Atau dia punya ilmu yang dalam dan banyak misalnya. Ya, atau dan yang lain-lainnya. Yang kemudian ya syaitan pun memberikan talbis kepada hatinya, kepada matanya, sehingga akhirnya dia memandang remeh ya kepada orang. Iyadzan billah. Tentunya ya akhi, seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin melihat orang lain itu lebih baik dari dirinya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya mengatakan bahwa tanda zuhudnya seorang hamba yaitu ketika ia melihat orang lain ia merasa bahwa ia saudaranya yang mukmin itu lebih baik daripada dirinya. Na'am Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda bihasbi mri'im minasyarr an yahqira akhahu almuslim. Cukuplah bagi seseorang itu keburukan dia menganggap remeh saudaranya yang muslim juga. Menganggap remeh ya saudaranya yang muslim akibat daripada merasa dirinya lebih baik. Merasa lebih dirinya lebih tinggi, lebih suci. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Sehingga, ya akhi, orang yang merasa atau mensucikan dirinya, menganggap bahwa dirinya sudah bersih dan yang lainnya, terkadang muncul kesombongan. Dia tidak ingin dinasihati orang. Ya, kalau ada orang yang menasihatinya, dia akan merasa besar, merasa marah. Siapa kamu? Nas'alullah as-salamu. Maka, setiap kita harus senantiasa ingat bahwasannya dosa kita ini banyak sekali. Setiap kita harus merasa takut, ya, bila ternyata Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa apa ampunan apa amal-amal soleh kita itu. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Jadi ini faedah yang pertama, yaitu tidak disukainya tazkiyatun nafs, yaitu menganggap diri kita sudah suci, ya, atau merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga terkadang kita lebih sibuk, ya, mengurus kesalahan orang. Mata kita ketika melihat orang, seakan yang kita lihatlah keburukannya. Tak pernah kita lihat ada kebaikannya. Nas'alullah salama wal afiyah. Faedah yang selanjutnya, ya akhi. Fadilatu sidqi wa qawlul haqqi walau kana ala nafsi. Keutamaan jujur dan perkataan benar walaupun kepada diri sendiri. Bahkan kejujuran kepada diri itu sangat penting dan lebih penting daripada kejujuran kepada orang lain. Orang yang jujur kepada dirinya akan terlihat, ya, perkataannya senantiasa sesuai dengan hatinya. Hatinya sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Yang ia ucapkan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Makanya ya, orang-orang munafik itu bukan orang-orang yang jujur. Ya, perkataannya di sebuah lembah, tapi hatinya di lembah lain. Perkataannya mengucapkan A, tapi hatinya B. Maka ya akhi, betapa pentingnya kejujuran. As-sidqu, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah dengan kejujuran. Demikian pula Zulaikha di sini mengakui dengan jujur. Kata beliau, al-ana hashasal haq. Ya, sekarang tampak sudah kebenaran. Ana rawattuhu an nafsi. Ya, aku yang merayunya. Kemudian dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu. Maka dengan kejujuran itu, ya justru dia malah mengangkat harkat dan kedudukan Zulaikha. Kemudian ya akhi, faedah selanjutnya, anna rahmatallahi hiya allati tasrifu su, wa man rahimahullahu hafizahu minas su. Bahwa rahmat Allah lah yang mencegah seseorang dari keburukan. Dan orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka Allah akan cegah ia dari keburukan. Ya akhi, sesungguhnya keburukan, maksiat, ya demikian pula segala macam hal-hal yang menyimpang dari agama, apabila seseorang hamba mengetahuinya, akan jelas kepadanya bahwa ia adalah hakikatnya, ya, kerugian dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Makanya seorang mukmin memandang bahwasanya rahmat kasih sayang yang terbesar yang Allah berikan kepada dirinya adalah diberikan hidayah dan diselamatkan daripada kesesatan. Diberikan kekuatan untuk mentaati, diselamatkan dari kemaksiatan. Itulah hakikat rahmat yang besar, ya akhir Islam. Ya. Makanya di sini Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan kecuali apa yang dirahmati oleh Rabbku. Maka siapa yang dirahmati oleh Allah, maka jiwanya tidak memerintahkan kepada keburukan namun kepada kebaikan. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar Allah merahmati diri kita. Ya, dengan rahmat itulah kita bisa senantiasa mentaati Allah. Dengan rahmat itulah yang senantiasa kita dicegah dari keburukan. Namun yang harus diingat ya, terkadang Allah mencegah keburukan dari seorang hamba dengan sesuatu yang ia tidak suka. Ini seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dicegah oleh Allah dari perbuatan zina dengan cara dipenjara. Ini subhanallah terkadang berat pada diri kita. Orang awam barangkali melihat ini sebagai sebuah penghinaan untuk dirinya. Sedangkan orang yang beriman, ini menganggap bahwa itu sebuah kenikmatan untuk dirinya. Walaupun memang berat pada jiwanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَامَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ. Fa ammal insan, adapun manusia, siapa manusia yang bodoh, yang jahil. Apabila diberikan rezeki yang banyak, kesenangan, kemewahan, kenikmatan, dia berkata, Rabbku memuliakanku. Ya, dia memandang bahwa kemuliaan yang Allah berikan itu adalah ya berupa kesenangan. Adapun apabila kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kesempitan rezeki, apa yang terjadi? Dia berkata, katanya apa? Ya, Rabbku telah menghina diriku. Masya Allah. Jadi ini ukurannya orang-orang, subhanallah ya akhi, orang-orang yang bodoh. Ya, melihat pemuliaan Allah kepada dirinya sebatas dengan materi duniawi. Seakan kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, ya, seakan dia diri merasa dirinya dihormati, dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara ya akhi, yang hak, yang hakiki, yang benar, dan itu adalah yang sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ya kenikmatan atau rahmat yang hakiki adalah seseorang dipalingkan dari keburukan. Seseorang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah ayat ini, fadlu hadmin nafsi ittihamiha bin naqsi wat taqsir. Keutamaan hadmin nafs. Apa itu hadam? Yaitu menahan jiwa. Ya, meremehkan jiwa kita sendiri dengan apa? Dengan menuduhnya ya kita ini banyak berbuat dosa dan kekurangan. Ini ya subhanallah sesuatu yang utama sekali ya, akhi. Ya, sebab seseorang ketika lebih sibuk memperhatikan keburukan dirinya, dia tidak akan merasa dirinya lebih tinggi dan lebih baik daripada temannya. Bahkan dia pun tidak akan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia memang, dia merasa atau menuduh dirinya memang banyak dosa, banyak kekurangan, banyak sekali ya kemaksiatan yang ia telah lakukan. Sehingga pada waktu itu ia tidak pernah memikirkan keburukan orang lain. Yang dia pikirkan adalah apa yang ada pada dirinya. Dia senantiasa menuduh dirinya ini banyak berbuat dosa. Subhanallah. Ini ya tanda orang tersebut beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan ya orang tersebut akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhal Islam, ingatlah bahwa ya kalau kita melihat barangkali kalau teman kita berbuat dosa, coba kita ingat lagi barangkali kita pernah berbuat dosa yang lebih berat dari itu. Ya. Kalau kita tidak ingat, maka cukuplah ya kita ingat bahwa keburukan kita ini adalah ketika kita menganggap remeh orang lain dan kita merasa diri kita lebih baik daripadanya. Kemudian faedah selanjutnya ya akhi, laisa kullu nafsin ammaratan bisu. Tidak setiap jiwa menyuruh kepada keburukan. Ya karena di dalam Al-Qur'an ya kalau kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jiwa ya, itu ada tiga macam. Ada jiwa ammarah bisu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ini yang disebutkan Allah oleh Allah dalam firman Allah di dalam surat Yusuf ini, ya innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Yang kedua ya akhi, yaitu lawwamah. Itu dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Apa itu jiwa yang lawwamah? Yaitu dia di antara dosa dan taubat. Dia berbuat dosa tapi dia mencerca dirinya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan nafsun lawwamah. Yang ketiga yaitu yang ditunjukkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yaitu nafsun mutmainnah. Jiwa yang tenang. Yang jiwa yang telah merasakan kelezatan, ketaatan kepada Allah. Jiwa yang telah merasakan manisnya iman. jiwa yang senantiasa rindu kepada keridhaan Allah, jiwa yang senantiasa bahagia ketika ia mentaati Allah, jiwa yang merasa resah dan gelisah ketika ia memaksiati Allah Rabbul Alamin, jiwa yang senantiasa bertaubat kepada Allah, itulah jiwa yang mutmainnah, yang kelak ketika ia meninggal akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuklah ke dalam surgaku. Ya. Masuklah kepada hamba-hambaku yang dimuliakan dan masuklah engkau ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar kita diberikan jiwa yang mutmainnah. Di antara faidah ayat ini juga, إذا وقع المرء في المعصية بسبب إطاعته لنفسه الأمارة بالسوء فعليه أن يبادر إلى التوبة فيندم على ما فعل ويكف عن المعصية ويعقد العزم على ألا يعود إليها وبذلك يغفر الله له ويتوب عليه ويرحمه. Apabila seseorang jatuh ke dalam maksiat, dia maksiat disebabkan dia mentaati jiwanya yang suka menyuruh kepada keburukan, maka kewajiban dia adalah segera taubat. Naam. Ya. Segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhi, Allah sangat gembira melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya inna Allah yafrahu bi'ibadihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi ilaihi. Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira, kata Rasulullah, dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah, dari seseorang yang berada jadi sebuah padang pasir bersamanya untanya yang ada makanan dan minumannya. Ya, kemudian unta itu hilang. Entah pergi kemana. Dicarinya entah, ya tidak dapat juga. Akhirnya dia pun, kata Rasulullah, berbaringlah di bawah sebuah pohon. Ya, tertidurlah ia di situ. Ketika bangun, ternyata untanya sudah ada di sisinya. Dia sangat gembira sekali. Saking gembiranya, ia salah berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah, saking gembira, kata Rasulullah. Dan Allah lebih gembira daripada hamba itu. Melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya akhi, segera kita taubat. Ajal, ia datang kepada kita tidak melihat waktu. Tak pernah ada pernah seorang hamba diberitahu oleh malaikat maut misalnya, bahwa besok kamu akan mati. Tidak pernah pula kita membaca dalam lauhul mahfuz, ya kapan kita akan mati. Maka dari itu segera kita taubat ya akhi. Ya. Sesungguhnya taubat seorang hamba akan senantiasa diterima oleh Allah selama nyawa belum berada di kerongkongan. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat ini, tarbiyatun nufus la yakunu illa bistihdari ma'na ar-rububiyyah wal uluhiyyah. Mendidik jiwa itu dengan cara apa? Yaitu menghadirkan makna rububiyyah dan uluhiyyah. Cobalah kita perhatikan ya firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya, aku tidaklah mencucikan diriku sendiri. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan kecuali apa yang dirahmati oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat. Ya, perkataan inna rabbi ghafurur rahim ay azimul maghfirah lima ya'tarin nufus bimujibi tiba'iha. Ya, bahwasannya dia mengakui bahwa Rabbnya adalah maha pengampun, sehingga pada waktu itu ya, ketika ia mengetahui bahwasannya Rabbnya maha pengampun ya akhi, dia akan segera bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya. Ini adalah merupakan asas daripada tarbiyatun nufus. Ya, mendidik jiwa Jadi ketika ia tahu bahwa Rabb-nya Maha Pengampun, maka segera ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak putus asa dari rahmat Allah, maka dia berkata, "Rahim, sesungguhnya Rabb-ku Maha Rahim." Makanya ya, akhi, orang yang tidak mau bertaubat itu akibat daripada dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cobalah perhatikan ya. Ketika ada orang disuruh bertaubat, dia berkata, "Sudahlah. Saya ini sudah ya kadung kecebur dalam maksiat. Barangkali memang sudah begini nasib saya." Akhirnya dia enggak mau taubat kepada Allah. Mengapa demikian? Ya dia melakukan seperti itu, ya tentunya karena ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib ya. Pada waktu itu wajib seorang hamba mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya dengan keyakinan seperti itu akan melahirkan ya keinginan senantiasa untuk taubat kepada Allah. Ketika ia tahu bahwa rahmat kasih sayang Allah sangat luas sekali, ia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ayat ini juga ya akhi yang bisa kita petik, bayanu fadlil ilmi wa syarafihi idh bihi rafa'al maliku yusufa ila hadratihi wa huwa rafi'. Ayat ini menunjukkan akan keutamaan ilmu dan kemuliaannya karena raja mengangkat Nabi Yusuf ya karena keilmuan beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah pasti akan mengangkat orang yang beriman dan mempunyai ilmu. Makanya Ibn Abbas ya ketika menafsirkan surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, beliau mengatakan artinya ya Allah mengangkat derajat orang berilmu di atas orang beriman ya derajat yang banyak. Dan ini semakna dengan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib," kata Rasulullah. Keutamaan orang alim di atas ahli ibadah ya seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang. Maka dari itu ya akhi, orang yang berilmu jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu. Tapi ingat ya, ini pun apabila ilmunya diamalkan. Apabila ilmunya bermanfaat, namun apabila ilmunya tidak bermanfaat, maka dia menjadi seburuk-buruknya makhluk. Faedah selanjutnya ya akhi, al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi. Seseorang itu tersembunyi di bawah lisannya. Kepribadian seseorang bisa diketahui dari cara bicara. Ya, coba saja lihat. Ya. Raja Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ke-54 ini, kita ambil faedahnya. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Berkatalah raja, "Ya datangkanlah Yusuf kemari. Aku akan jadikan ia sebagai ya orang-orang khususku." Maka ketika raja itu berbicara dengan Nabi Yusuf dan ia mengetahui ya dari pembicaraan Nabi Yusuf bahwa orang ini yaitu Nabi Yusuf bukan orang biasa, maka ia berkata, "Innaka al-yawma ladaina makinun amin." Sesungguhnya engkau pada hari ini ya di sisi kami mempunyai kedudukan yang kokoh dan amanah. Ya. Makanya ya akhi ya, seseorang terlihat dari bawah lisannya, kepribadian seseorang terlihat dari bawah lisannya. Ya dari gaya bicaranya, dari mana ya ketika seseorang terlihat ya lisannya apa senantiasa mengumbar sana sini bagaikan ember. Ya, atau tong kosong nyaring bunyinya. Kesana kemari ia bicara itu menunjukkan akan kepribadiannya yang sakhif, yang rendah. Ya ketika seseorang dia bisa menahan kapan ia berbicara, kapan ia dan ia pun mengatur ya dengan rapi apa yang ia ucapkan. Tidak sembarangan ia katakan. Demikian pula kata-katanya penuh hikmah, itu menunjukkan akan kepribadiannya yang agung. Maka ya akhi, ya terkadang kita mengetahui kepribadian seseorang itu, ya dari bawah lisannya itu, ya dari tata cara bicara itu. Masallallahu salamah wal afiyah, kita mohon kepada Allah, ya agar kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya kelurusan dalam lisan, dan kekokohan dalam kepribadian. Kita juga mohon kepada Allah, ya keikhlasan di dalam amal, dan tentunya disertai dengan ilmu yang dalam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya Allahu a'lam. Ya demikianlah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dengar aja ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan mengenai seribu faedah dari surat Yusuf ayat yang ke-53 dan 54. Dan silakan pada para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya, antum bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 dan kita angkat telepon pertama dari Ibu Nia di Pondok Kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Nia langsung kepada Ustaz. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya mau bertanya Ustaz, kan apabila kita berbuat amal karena seseorang itu kan riya Ustaz, sedangkan kalau kita meninggalkannya itu berarti syirik. Nah saya tuh kadang tidak bisa membedakan antara setelah saya beramal dia merasa senang karena telah beramal baik. Nah itu cara membedakannya bagaimana Ustaz, antara bersyukur karena melakukan amal baik dan riya, itu kiat-kiat itu bagaimana Ustaz? Itu aja Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas berbeda. Orang yang merasa bahagia gembira ketika ia melaksanakan kebaikan itu tanda iman. Ya, ketika ia tahu bahwa dirinya ikhlas mengharapkan pahala Allah dan tidak mengharapkan pujian, maka ia berbahagia dan gembira, ia bersyukur kepada Allah. Maka ini tanda iman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Ya, barang siapa yang ia merasa gembira dengan kebaikannya dan merasa sulit atau susah dengan keburukannya, maka dia seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang beramal, ya, karena ingin dipuji manusia, maka itu hakikatnya riya. Betul, sahih. Ya. Ketika seseorang semangat ketika dilihat orang, tanda dia itu riya. Ya, tandanya riya itu ketika dilihat orang dia semangat. Ketika ia dipuji orang dia semangat. Ketika ia dicerca orang dia futur. Ya, karena ya amal solehnya bukan karena Allah, tapi ia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka ia sangat jauh berbeda ya antara seseorang merasa gembira dengan amal solehnya yang ia ketahui ternyata ia ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, dengan orang yang sedih ketika ia tahu ternyata ya amal solehnya tidak ikhlas. Dia merasa tadi saya sholat kok ya ingin dipuji orang ya. Akhirnya dia bersedih hati, dia menyesal, ya, dia merasa susah. Ini tanda dia orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkataan para ulama, siapa yang meninggalkan amal, ya, karena orang lain dia adalah berbuat syirik, apa riya, dan siapa yang beramal karena orang lain dia berbuat syirik. Artinya ketika seseorang dia beramal dan berharap agar dia dipuji manusia, maka itu adalah jelas kesyirikan karena ia telah mengharapkan keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang meninggalkan kebaikan karena ia pun ingin dipuji manusia, barangkali di sini lebih tersembunyi lagi ya. Terkadang ada orang ia senantiasa salat di saf yang pertama. Lalu setan mengatakan, wah kalau kamu sholat di saf yang pertama terus, nanti orang akan memuji kamu. Dianggap orang, ah ini orang misalnya. Akhirnya, dia tinggalkan. Yang sebetulnya di sana ada harapan orang memuji dia bahwa dia itu ikhlas. Sehingga ia jatuh kepada warna lain daripada riya. No, ya na'udzubillah. Maka dari itu, ya kita tawakal kepada Allah, terus senantiasa mohon kepada Allah, dan bahwasannya kita yakin bahwasannya Allah yang memberikan pahala dan siksa. Dan terus ya berjuang melawan hawa nafsu kita. Ya, jangan sampai kita ini mengharapkan sama sekali daripada pujian manusia ataupun kesenangan daripada kehidupan dunia. Ya, kita mohon kepada Allah keikhlasan dan agar dijadikan semua amal kita ikhlas. Naam. Demikian untuk Ibu Nia yang berada di Pondok Kopi, mudah-mudahan jelas. Dan selanjutnya sudah ada Bapak Ajis yang berada di Cinere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ajis langsung ke Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang begini Pak Ustaz. Orang yang sudah ada ilmunya itu bisa kelihatan dari bicaranya dan perbuatannya. Tetapi saya masih banyak orang yang mengatakan bahwa dari kajian-kajian yang kita kaji ini dari Radio Roja maupun Ustadz Yajid ini, kita merasa apa kayaknya risih. Kita sebagian besar ini di daerah ini mengatakan kita ketemu dengan ikhwan, katanya Radio Roja dan kajian-kajian dari Ustadz Yajid ini orang sururi. Saya sebetulnya belum paham ini sururi yang seperti apa, dan saya baru-baru ini artinya baru mengikuti kajian-kajian yang seperti ini atau sunnah ini, kita yang merasa pas. Tetapi kita ketemu dengan teman-teman, katanya ini kurang bagus ini, kita mohon penjelasannya gitu Pak Ustadz, mengenai sururi dan kurang bagusnya ini sampai di mana gitu. Ya. Saya merasa terganggu karena kita baru mengikuti kajian-kajian sunnah ini Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, semoga Allah merahmati Bapak. Seorang yang bijak ketika mendengar tuduhan dan ia ya mengetahui atau selama yang ia ketahui bahwa yang dituduh itu ya tidaklah seperti yang dituduh, tak akan segera bagaikan ya kerbau yang dicocok hidungnya. Langsung ya diikuti kemana yang ia tuduh tersebut. Seseorang ya yang diberikan oleh Allah keilmuan, hendaknya dia mengetahui bahwasannya tuduhan itu adalah sifatnya sesuatu yang tidak ada nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sifatnya ijtihadi yang bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Ya, mereka menganggap misalnya kita sururi. Al-Ustaz Yazid, ya, semoga Allah menjaga beliau dan memuliakan beliau. Ya, beliau adalah guru kami dan beliau juga ma'ruf di kalangan ya teman-teman salafiyin yang akan keilmuan dan apa namanya kebaikan beliau. Tentunya kita ketika ya mencikapi atau mengetahui akan adanya tuduhan, ada orang mengatakan si fulan begini dan begitu, kita orang yang awam misalnya ya tidak baru mengetahui tentang ilmu ini, dan selama yang saya dengar misalnya dari seseorang yang dituduh, ya semua yang disampaikan tidak menyimpang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kewajiban Bapak adalah jangan dahulu mudah untuk menerima tuduhan. Ini yang pertama. Sebab disebutkan dalam hadis bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang, sebuah perang Tabuk, yang di situ ya tiga sahabat tidak ikut. Di mana pada waktu itu ya ketika Rasulullah telah pergi, di mana seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik tertinggal dan dia memang ya tidak ikut tanpa ada uzur. Kemudian ya Rasulullah bertanya kepada sebagian sahabat, di mana Ka'ab bin Malik, kenapa tidak terlihat? Sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia disibukkan dengan pakaiannya, disibukkan dengan dunianya. Maka kemudian seseorang berkata kepada orang itu, ya kadzabta, kamu dusta. Demi Allah kita tidak mengetahui ya darinya kecuali kebaikan. Maka kemudian Syekh Salim berkata, hadis ini menunjukkan wajibnya membela kehormatan seorang muslim ketika dituduh orang lain sementara kita tahu bahwa ia tidak bersalah atau kita tidak mengetahui adanya keburukan darinya. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua Bapak, ya, bahwa kewajiban Bapak adalah untuk tathabbut apa itu memeriksa semua kabar-kabar itu dengan teliti. Jangan kita ini seperti saya sudah sebutkan bagaikan burung beo, ya, bagaikan burung beo mudah diajari begitu langsung dia berucap seperti yang diucapkan. Itu bukan sifat orang yang berakal. Cobalah kita lihat sururi itu apa? Apa yang dimaksud dengan sururi? Ya. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ketika membahas tentang makna sururi, beliau berkata yaitu setiap orang yang membela pemikiran Syed Qutb dan Hasan Al-Banna, ya, dia adalah sururi. Ya, walaupun dia condong kepada akidah Salafiyah misalnya, tapi dia membela Syed Qutb dan Hasan Al-Banna, dia adalah sururi, ya. Dan alhamdulillah, ya, dakwah kita tidak pernah demikian. Barangkali mereka mengatakan, oh ya, itu ya dapat bantuan dari yayasan tertentu yang ditahdir oleh para ulama. Yang terkadang subhanallah, ya, ajibnya sebuah keanehan dari mereka itu adalah menuduh dengan tanpa bukti. Ya sahih, ya. Terkadang mereka itu mudah menuduh dengan tanpa bukti. Si fulan dapat bantuan, si fulan. Ya, toh sebatas kalau misalnya dapat bantuan, toh para ulama membolehkan kalau dengan tanpa syarat. Hatta para ulama pun berbeda pendapat. Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razzaq, ya, hafizahumullah, rahimahumullah, jami'an. Mereka alhamdulillah memberikan, mengatakan boleh dengan bila tidak ada syarat tertentu. Lihat, ya, Syekh Abdul Razzaq misalnya, beliau bermuamalah dengan Lajnah Khairiyah. Syekh Muhammad bin Hadi yang juga tinggal di kota Madinah mengatakan tidak boleh sama sekali. Namun subhanallah kalau bertemu mereka, ya, ikhwah, bersaudara, mereka berpelukan, tidak pernah, ya, saling mengatakan si fulan hizbi karena ada hubungan dengan si anu-si anu. Ini akibat, ya, kedangkalan ilmu, ketidakfahamnya dia di dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi, yang sifatnya itu yang bisa jadi itu salah, yang tidak ada nas yang sharih dalam, apalagi itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, ya, berselisih di dalam masalah ini. Maka dari itu semoga Allah, ya, diberikan oleh Allah, ya, semoga Allah memberikan kepada Bapak, ya, kelurusan dalam pandangan dan sikap yang adil dan bijak serta dengan keilmuan, ya, tentunya untuk menyikapi tuduhan-tuduhan tidak sembarangan kita untuk terima begitu saja. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa yang dituduh tidaklah demikian. Baik, kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita disuruh berbohong oleh pimpinan kita, ketika ada seseorang yang ingin bertemu dengan pimpinan kita, namun pimpinan mengatakan kita tidak ingin menemuinya karena ada sesuatu yang sebab yang pimpinan kita tidak ingin menemuinya. Apakah berbohong seperti itu dibolehkan? Jazakallahu khairan. Dari Eko di Jakarta. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Nah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka memaksiati khaliq. Maka ya, tidak boleh kita mentaati pemimpin untuk berdusta. Karena dusta itu adalah haram dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ya ada dzuruf yang lain yang bisa kita sampaikan atau keadaan-keadaan misalnya maaf pemimpin atau ya sedang ada kesibukan. Dengan cara tauriah bisa. Ya, tauriah itu sesuatu yang ucapan yang tidak bohong tapi ya menunjukkan kepada sebuah keadaan yang muhtamal gitu. Ya. Seperti misalnya kalau ada orang mengatakan ya seperti pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Nabi Ibrahim menyuruh istrinya Sarah, ya kalau dia engkau ditanya oleh Raja Namrud itu, siapa kamu? Siapa itu wanita laki-laki itu? Katakan kepadanya, dia akhi, dia saudaraku. Artinya saudaraku di jalan Allah. Ini namanya tauriah kata para ulama. Ya. Juga demikian pula dilakukan oleh sebagian para ulama karena ingin lari dari keburukan. Seperti misalnya Ali bin Madini yang pernah dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka beliau berkata, ya sesungguhnya aku bersaksi bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur yang empat ini, beliau menunjuk ke tangannya, empat ini makhluk, bukan Al-Qurannya, bukan yang lain, bukan kitab suci yang makhluk, tapi yang makhluk itu ada empat ini, kata beliau. Ya, demikian pula barangkali engkau katakan kepadanya, maaf, ya ada kesibukan, kesibukan kan banyak, bisa jadi kesibukan itu menulis, kesibukan dan yang lainnya, sehingga ya dengan kata-kata seperti itu kita tidak masuk ke dalam kedustaan. Wallahu'alam. Baik, selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang-orang yang ngeyel masih melakukan bid'ah, amalan yang terkenal di masyarakat dengan alasan itu hasan, jika dikatakan kita beribadah tidak hanya berdasarkan hawa nafsu, tapi orang tersebut menjawab, kami beribadah ikhlas karena Allah, bukan dengan hawa nafsu. Bagaimana pernyataan ini, Ustaz? Memang, akhi, hampir setiap orang yang berbuat bid'ah beramal dengan keikhlasan. Namun, sebatas niat yang ikhlas tidak cukup. Sampai, ya, amal ibadah kita sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Makanya, para ulama mengatakan bahwa syarat diterima amal itu dua. Apa saja? Yang pertama, yaitu ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, yaitu mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya ketika Abdullah bin Mas'ud ya mengingkari sekelompok orang yang sedang berzikir jamaah itu, ya, apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, ya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, artinya niat kami ikhlas kok. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lam yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik, ikhlas dia, tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tata caranya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya barangkali kalau engkau ucapkan kepada dia, kamu itu beribadah dengan hawa nafsu, dia tidak faham apa hakikat hawa nafsu. Dia menganggap hawa nafsu itu sesuatu yang sifatnya syahwat, atau dengan hawa nafsunya dia. Dalam artian hawa nafsu itu bagi dia pandangannya adalah setiap maksiat keburukan, ya, sebatas itu saja maksiat, berbuat zina dan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena akibat dia tidak faham tentang hakikat apa itu bid'ah. Ya. Makanya antum barangkali berbicara kepada dia sedikit mengorek, ya. Afwan akhi, misalnya kita katakan kepada dia, amal ibadah yang antum lakukan ini, kalau boleh saya pengen tahu dalilnya. Ya, atau misalnya antum mengatakan kepadanya dari dasar-dasar dulu, misalnya kita katakan amal ibadah itu kan harus sesuai dengan harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bicara kepada dia dengan yang dia pahami dulu. Sebab kalau kita langsung katakan kamu itu ibadah dengan hawa nafsu, dia memahami hawa nafsu itu yang namanya hawa nafsu, yaitu ya sesuatu yang mendorong kepada maksiat. Dia tidak memahami bahwa hawa nafsu yang dimaksud oleh para ulama ketika diucapkan oleh mereka yaitu bid'ah. Ya. Nah, di sini ya harus kita pahamkan dulu coba ya apa itu hakikat daripada ibadah. Ya, bahwa ibadah itu pada asalnya haram. Enggak boleh kita amalkan dulu kecuali dengan dalil. Ya, kalau kita sudah ketemu dalilnya baru kita amalkan. Juga kita pahamkan dulu ya bahwa terkadang ada orang menganggap saya juga punya dalil. Saya punya bersalawatan misalnya salawat badriyah, salawat nariyah. Saya punya dalil. Mana dalilnya? Itu man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bukan salawat. Saya juga sedang bersalawat kan gitu katanya. Nah, kita pahamkan. Maaf ya, ini dalilnya umum. Ya, siapa yang bersalawat? Nah, salawat yang seperti apa? Apakah salawat yang diada-adakan atau salawat yang diajarkan oleh Rasulullah? Ini kita bawakan juga misalnya hadis seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana bersalawat? Lihat sahabat saja yang tidak berani. Ya padahal mereka ahli syair, orang-orang yang pintar ya merangkai kata-kata yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Maka dari itulah ya akhal Islam. Ya, lebih-lebih dengan munculnya para duat yang su, yang membela bid'ah, ya, dan menganggap bahwasannya bid'ah hasanah, itu semua itu adalah bid'ah hasanah. Yang lucunya lagi, sebagian dari mereka yang membela itu mengatakan bahwa ini pendapat jumhur ulama. Entah siapa yang dimaksud oleh dia, jumhur itu. Ya. Anehnya lagi ketika mereka mengatakan kita harus memahami hadis sesuai dengan pemahaman ulama. Lalu dia pahami hadis dengan pemahaman sendiri kan lucu. Ya, kalau begitu bagaimana dengan Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i dalam kitab I'anatut Thalibin yang mengatakan tahlilan itu haram. Bahkan itu termasuk bid'ah yang mungkar. Apakah berarti mereka bukan ulama? Ya. Nah, coba barangkali kalau antum punya kemampuan lebih ahsannya lagi antum bawakan dari kitab-kitab ulamanya langsung. Ya, lihat dalam kitab I'anatut Thalibin ada ini. Ini ulama kalian. Ya. Mereka mengatakan ini bukan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Terus kita juga sampaikan bahwa ulama itu manusia biasa. Ulama boleh jadikan pegangan kalau ya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan bahwasannya dalam masalah yang diperselisihkan. Toh kalaupun dikatakan ini masalah perselisihan antara kita dan engkau, hujah kita bukan pendapat ulama. Pendapat ulama itu dijadikan hujah kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya, ya akhi, ya, di sini penting sekali ya penanaman manhaj dulu. Bagaimana cara memahami hakikat daripada agama kita yang hak. Sebab kalau kita tidak tanamkan dan kita tidak fahamkan masalah ini dulu, bagaimana kita akan bisa ya memberikan kepada dia pemahaman yang sahih? Ini ya akhi, ya banyak sekali pengkaburan-pengkaburan pemahaman akibat adanya buku-buku yang membela mati-matian ya bid'ah-bid'ah tersebut dengan klaim bahwa itu adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh para ulama. Ya padahal ulama yang dia bawakan itu sebagian saja. Ya, bukan jumhur ya. Bukan apalagi ijma, sama sekali tidak ada. Dan kita katakan yang namanya ulama pun tidak lepas dari kesalahan. Ya, yang namanya ulama tidak lepas dari kesalahan. Hatta Imam Syafi'i ya banyak kesalahannya. Hatta al-Imam ya maksudnya Imam Syafi'i banyak kesalahan dalam artian kesalahan di sini yang dipandang oleh murid-muridnya tidak sesuai dengan dalil. Makanya banyak ya murid-murid Imam Syafi'i ya menyelisih pendapat gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya demikian pula dari zaman ke zaman para ulama muncul yang mereka menyelisihi guru-gurunya karena apa? Karena mereka melihat ternyata tidak sesuai dengan dalil. Itu menunjukkan bahwa para ulama fanatiknya kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,